啦啦啦啦啦啦啦， 新家usai datang cakomen, jiwa manis indung disayang, la la la la la la la la Tajam kome riang gembira, barongsai dan naga sakti bawa rejeki untuk kita semua. Barongsai dan naga sakti bawa rejeki untuk kita semua. Dan saya Mus Mulyadi mengucapkan selamat tahun baru. Hong Sui Pak Choi.